bisa sayangin. Sudah hujan. Gak apa-apa ya, gak ada orangnya sih ya. Gak, betul apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia, majlis ilmu yang semoga apa yang kita usahakan dan apa yang kita luangkan dari waktu maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda dan dijadikan sebagai tanda yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan diri kita sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang mulia, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki kebaikan atas dirinya niscaya akan difahamkan urusan agama ini. Maka agama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini menjadi tanda apakah seorang hamba akan mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat ataukah sebaliknya. Sehingga hadis yang mulia ini memberikan dua pengertian yang saling bertolak belakang tapi memiliki faedah. Yang pertama, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bahwa barang siapa yang belajar agama dan mau meluangkan waktunya untuk mempelajari agama ini, maka ini merupakan tanda dari Allah bahwa Allah akan melimpahkan begitu banyak kebaikan kepada orang ini. Sebaliknya, apabila seorang di dalam hidupnya sudah enggan, sudah tidak mau mempelajari agama ini, maka maknanya orang seperti ini mendapatkan tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya akan mendapatkan keburukan yang banyak. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Ketika kita renungkan bahwasanya agama adalah jalan ataupun alat untuk menerangi hidup kita. Maka tentunya ketika seorang mengendarai kendaraan di jalan raya, kemudian dia tidak tahu aturan lalu lintas, maka bisa kita bayangkan betapa banyak pelanggaran yang dilakukannya, betapa banyak dan sering kecelakaan yang menimpanya karena begitu banyak peraturan yang tidak diketahuinya. Sehingga terkadang seorang yang tidak tahu aturan lalu lintas, maka ketika lampu merah malah terus, ketika lampu hijau malah berhenti, dilarang belok kanan malah belok kanan, dan seterusnya. Maka agama dan ilmu agama kedudukannya di dalam hidup seperti itu. Ketika kita semakin tidak tahu apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka jangan terlalu gembira, karena hal itu berpotensi menjerumuskan kita dalam berbagai kekeliruan, kesalahan dan dosa, kita dalam keadaan tidak menyadarinya. Dan ini adalah makna dari hadis yang mulia tadi, bahwa siapa yang dikehendaki kebaikan atas dirinya, maka akan dimudahkan untuk memahami agama ini. Maka bergembiralah siapa saja di antara kita yang masih senang untuk belajar agama, karena pasti kebaikan dari Allah akan diturunkan begitu banyak. Dan sebaliknya, ketika kita mendapati diri kita malas untuk mempelajari agama ini, harus khawatir, jangan-jangan Allah akan menimpakan keburukan yang banyak kepada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hal ini pula, ilmu agama menjamin dan memberikan arah yang jelas kepada diri seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan, suatu cara untuk mendapatkan ilmu agama, di antaranya kita duduk seperti ini saja atau mendengarkan rekaman-rekaman dan seterusnya, maka hal ini menjadi jaminan dari Rasulullah, orang ini akan dimudahkan jalannya menuju surga kelak. Maknanya, orang yang mempunyai ilmu agama, jalan ke surganya lebih mudah. Logikanya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, iqtidha'ul ilmi al-amal. Konsekuensi ilmu itu mengamalkan. Ketika seorang tahu ilmu agama, tahu tentang kebaikan, diamalkan, maka tentu pahala yang diperolehnya semakin banyak. Ketika dia tahu suatu kemaksiatan, sesuatu pelanggaran di dalam agama, kemudian dia meninggalkannya, berarti dia semakin sedikit catatan keburukannya. Ketika catatan kebaikannya, amal solehnya jauh lebih berat daripada amal keburukannya, maka tentu potensi masuk ke dalam surga Allah lebih besar. Sehingga benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, "Man salaka tariqan," siapa saja yang meniti suatu jalan, "yaltamisu fihi ilman," mencari ilmu agama di dalamnya, "sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah," Allah akan mudahkan orang ini meniti jalannya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah awal yang kita tempuh sekarang ini adalah diridhai dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan kita semakin faham tentang agama ini dan semakin banyak amal soleh yang bisa kita kerjakan, serta semakin terhindar dari berbagai kemaksiatan yang akan memberatkan timbangan amal keburukan kita. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana diamanatkan ma'asyiral muslimin, maka bagian kita adalah berkisar tentang tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Akan tetapi saya pilihkan salah satu buku yang cukup baik, yaitu berjudul Su'ul Khuluq, yaitu perangai atau akhlak yang buruk. Yang intinya buku ini membahas akhlak yang buruk dari tiga sisi pandang. Yang pertama dari sisi madzahiruha, yaitu fenomena yang muncul atau tanda apakah seorang itu berperilaku dan berperangai yang buruk, akhlaknya jelek ataukah tidak. Maka tanda-tanda ini penting untuk kita kenal supaya paling tidak kita bisa menguranginya. Kedua, pembahasan buku ini adalah berkisar kepada sebab-sebab munculnya sifat-sifat yang buruk atau apa pendorong seorang berakhlak yang buruk. Kemudian bagian ketiga dari buku ini adalah ilajuha, bagaimana mengobati dan menyembuhkan akhlak yang buruk sehingga berubah menjadi akhlak yang mulia. Insyaallah, karena mungkin buku ini belum, setahu saya belum diterjemahkan sehingga tidak ada terjemahannya, maka paling tidak kalau berkenan nanti silakan dicatat apa yang kita sampaikan dan ringkaskan dari buku ini sehingga ada hal yang bisa dibawa pulang atau sesuatu yang bisa dijadikan pegangan di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal akhlak maka tidak lepas dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu ketika beliau bersabda dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Bukhari ta'liqan atau di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, maka Rasulullah menyatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, bahwasanya aku ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis ini secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tugas utama beliau yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Maknanya akhlak yang mulia itu sudah ada tapi dengan diutusnya beliau disempurnakan. Sehingga di dalam masyarakat jahiliyah orang-orang Arab dahulu akhlak mulia sudah ada, meskipun ada juga akhlak yang jelek. Akan tetapi setelah datangnya Rasulullah ditambahkan kebaikan-kebaikan akhlak itu sehingga lebih sempurna. Di antara akhlak yang sudah ada di zaman jahiliyah adalah jujur misalnya, atau yang paling terkenal adalah al-karam, kedermawanan orang-orang Arab. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum akhlak adalah tidak berhubungan dengan sesama manusia saja. Akan tetapi akhlak apabila dibahas secara luas itu luar biasa jangkauannya. Akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau lebih identik dengan nama Tauhidullah, mentauhidkan Allah, maka itu termasuk akhlak yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang mempersekutukan Allah itu hakikatnya akhlaknya buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada malaikat, ada semua. Yang ini namanya berbeda-beda, tidak dikaitkan dengan akhlak, tapi hakikatnya adalah berhubungan dengan akhlak atau perangai yang baik terhadap makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apa yang dimaksud dengan akhlak yang buruk, perangai yang buruk, maka disebutkan oleh beberapa ulama diantaranya perangai yang buruk adalah badlul qabihi wa kafful jamili. Perangai yang buruk adalah seorang yang berperilaku jelek dan tidak mau berlaku baik. Atau dalam istilah yang lain, at-tahalli birradha'il wat-takhalli minal fadha'il, yaitu orang yang akhlaknya buruk adalah seorang yang menghiasi dirinya dengan perangai-perangai yang jelek dan menjauhkan dirinya dari akhlak atau perangai-perangai yang baik. Akhlak yang buruk merupakan perkara yang dicela di dalam Islam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, kata Rasulullah, "Wa inna abghadakum ilayya," sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kalian, "wa ab'adakum minni fil akhirah," dan paling jauh kedudukannya dariku di akhirat, "aswa'ukum akhlaqo," siapa-siapa di antara kalian yang perangainya paling jelek. Jadi di awal hadis ini Rasulullah memberikan satu gambaran bahwa betapapun orang itu kedudukannya sangat tinggi di dunia, tapi jika akhlaknya sangat buruk, maka dia paling jauh dari derajatnya Rasulullah, dan dia termasuk orang yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah jelaskan contoh-contoh akhlak yang buruk. Maka kata beliau, as-sarsarun. As-sarsarun yaitu orang yang banyak bicara dan dibuat-buat. Jadi berbicaranya itu banyak dan dibuat-buat, bukan alami. Wal mutahayfiqun wal mutafaihiqun, yaitu orang yang berlebar-lebar di dalam berbicara. Kalau yang pertama tadi adalah berbicara sering, tapi kalau ini tipenya adalah seorang yang banyak bicara dengan luas, sehingga misalnya topik pembicaraan sudah cukup dan selesai, ditambah-tambah-tambah terus, maka ini termasuk kata Rasulullah min aswa'il khuluq, akhlak yang jelek. Kemudian yang ketiga di antara ciri akhlak yang buruk kata Rasulullah, al-mutasyaddiqun, orang yang ketika berbicara itu sampai mulutnya terbuka lebar. Artinya mungkin bahasa kita apa itu? Hah? Cuawaknya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Maka ini contoh dari Rasulullah, tiga model tanda akhlak yang buruk. Iya, banyak bicara, kemudian berbicara tanpa ada keperluan, jadi diperluas-luas, tidak berhenti-berhenti. Kemudian yang ketiga adalah bicaranya itu dengan suara yang sangat keras. Iya. Jadi sangat keras. Sama, dua-duanya tidak boleh, berbicara terlalu lirih atau berbicara terlalu keras. Yang benar adalah sedang-sedang saja. Sebagaimana berjalan juga seperti itu. Bukan berarti seorang yang tawadhu itu berjalannya seperti macan kelaparan. Ya, pelan-pelan. Enggak. Yang ini pernah dilihat oleh Umar bin Khattab, seorang seperti itu langsung dipukul kepalanya dengan pelepah kurma, sehingga diingatkan jalan yang seperti ini adalah bukan termasuk cara jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Maka ini adalah di antaranya akhlak yang buruk dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang ulama yang bernama Al-Ahnaf Ibn Qais memberikan informasi yang lebih lengkap juga. Ala ukhbirukum bi adwa'id da', apakah kalian mau aku informasikan tentang penyakit yang paling jelek. Qalu, maka teman-temannya menjawab, bala, iya. Qal, kemudian dia menjelaskan, al-khuluqud dani, akhlak yang rendah, wal-lisanul badhi, dan lisan yang badhi. Badhi itu adalah fahish, jelek. Artinya, seburuk-buruk penyakit yang diderita oleh manusia dari akhlaknya adalah apabila perangainya rendah, ya. Kemudian lisannya itu badhi, jelek, suka mencela, suka mencaci, suka mencacat, ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seandainya dihidangkan makanan kemudian beliau tidak menyukainya, beliau tidak mencela. Ini diantara tanda akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama menyatakan dampak dari akhlak yang buruk, selain menyatakan man sa'a khuluquhu dhaqa rizquhu. Barang siapa yang akhlaknya jelek, maka rizkinya sempit. Tapi sayang, yang nerapkan siapa ini, Pak? Para pebisnis. Coba kita perhatikan ketika masuk, maaf misalnya ke supermarket Alfamart, Indomaret misalnya, itu pasti apa? Yang datang itu selamat pagi atau selamat siang senyumnya. Tidak ada pasang wajah cemberut. Itu menjadikan pembeli datang. Ya. Sedangkan kita kadang-kadang di masjid misalnya ada saudara kita lama tidak ke masjid, baru pertama kali mulai aktif di masjid langsung dipasang wajah yang aneh dan langsung ditanya, tumben ke masjid. Ya, bukan malah disalami, kasih senyum, duduk dijak ngobrol, ya, ditanyai kenapa lama enggak ke masjid, tidak. Ya. Nah, ternyata para ulama sudah memberikan satu sifat yang sangat luar biasa seraya menyatakan siapa yang akhlaknya buruk rezekinya sedikit. Ya. Dan itu nyata. Ya. Ada orang akhlaknya jelek, kita kemudian ada orang mau berbisnis dengan dia mikir, jangan-jangan ditipu saya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Maka ini salah satunya. Kemudian ulama yang lain menyatakan perbandingan antara akhlak yang baik dengan akhlak yang mulia, apa dampaknya? Kata mereka, al-hasanul khuluqu man nafsuhu fi rahatin. Tanda seorang berakhlak yang mulia, jiwanya itu tenang. Kalau orang akhlaknya tidak mulia kan takut. Misalnya dia suka mencaci orang, sebetulnya dia khawatir suatu ketika akan dicaci orang. Karena siapa yang tidak punya aib di dunia ini? Sehingga dalam sebuah syair disebutkan oleh seorang penyair, "Idza kana baituka minaz zujajati fala tarmi buyutan nasi bil hijarati." Kata penyair ini, jika rumahmu terbuat dari kaca, maka jangan engkau lempar rumah manusia dengan batu. Apa maknanya, Pak? Kalau kita ngelempar rumah orang dengan batu, apa akibatnya? Yang punya rumah ngelempar rumah kita, sedangkan rumah kita terbuat dari kaca. Mudah pecah apa enggak? Mudah pecah. Maka itu pengibaratannya seperti itu. Hati-hati, jangan suka mencela orang apabila Anda bukan tergolong orang yang berakhlak yang mulia. Artinya tidak ada celah di dalam akhlaknya. Tapi kalau celahnya banyak kemudian mencela orang lain, balasannya lebih parah biasanya. Kemudian tanda akhlak yang mulia juga, wannasu minhu fi salamatin. Manusia merasa selamat dari gangguan orang ini. Kita bisa tahu ketika hidup di masyarakat ada orang yang akhlaknya tidak baik, suka ngomong yang kasar, suka ngomong kalem tapi tajam, kira-kira kita dan masyarakat terhadap orang ini cenderung dekat apa jauh? Cenderung jauh. Ya. Kenapa? Karena kalau dekat merasa tidak aman. Itu menjadi tanda apakah orang itu berakhlak mulia atau tidak. Kalau orang lain dekat dengan kita begitu gampang, begitu tidak ada hambatan, insya Allah orang lain penilainya kepada kita bahwa kita ini memiliki akhlak yang mulia. Ya. Tapi kalau ada orang lain berusaha terus menjauh kita, ya. Ada orang bicara, kita duduk, mereka bubar. Ya. Ini tanda-tanda bahwa akhlak kita dinilai tidak baik. Sebaliknya, wasayyi'ul khuluqi annasu minhu fi bala. Tanda bahwa akhlak itu adalah buruk, maka manusia seakan-akan terkena satu musibah. Yaitu tadi, selalu berusaha menghindar. Wa huwa min nafsihi fi ana, dan dirinya pun sendiri merasa sumpek. Kenapa orang lain tidak mau mendekat kepada saya? Kenapa orang lain tidak mau berbicara dengan saya? Maka ini adalah tanda yang indah yang disampaikan oleh para ulama. Dan tentang pentingnya akhlak ini, seorang penyair yang bernama Syauqi, beliau menyatakan, wa idza usibal qaumu fi akhlaqihim, apabila satu kaum tercela akhlaknya, fa aqim alaihi ma'taman, maka buatkan untuknya, kalau bahasa kita tahlilan, ya. Jadi mati orang kalau akhlaknya itu hilang, tidak ada, hakikatnya orang ini mati. Wa awila, dan siapkan untuknya adalah ratapan-ratapan yang keras. Jadi intinya beliau gambarkan dalam syair ini, kalau orang itu akhlaknya jelek, maknanya dia itu mati. Sudah mati sudah. Ya, makanya dikatakan tadi dhaqa rizquhu, jelek atau sempit rizkinya. Inilah mukadimah tentang akhlak yang buruk. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarinya. Kita masuk kepada bagian pertama dari buku ini, yaitu contoh tanda bahwa seorang itu akhlaknya buruk. Kita ambil satu contoh saja di antaranya, dikatakan dalam buku ini, al-ghilzatu wal-fadadatu. Ciri orang yang akhlaknya buruk adalah sikapnya kasar, hatinya keras. Itu cirinya. Ini berbeda halnya dengan sikap yang tegas. Harus dibedakan antara keras dengan tegas. Keras itu tidak ada dasarnya. Katanya orang Surabaya tadi, patok bangkrong ya. Mau gak mau saya ini gini. Nah itu namanya keras. Tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tidak mau membandingkan, tidak mau dinasihati. Itu namanya apa? Keras. Kalau tegas itu mirip dengan keras, tapi ada dasarnya. Saya ini begini, dasarnya seperti ini. Kalau Anda punya dasar yang lebih kuat, saya akan ikut Anda. Itu namanya tegas. Dan itu bukan termasuk akhlak yang jelek, karena itu termasuk bagian dari al-istiqomah, bagian dari keteguhan di dalam memegang kebenaran. Maka ini bedanya. Satunya tidak punya dasar, pokoknya, jadi dasarnya cuma pokoknya, tapi yang ini punya dasar dan bisa berubah apabila ada yang mendasarinya dan lebih kuat. Biasanya orang yang sikapnya keras itu jarang mau mengalah. Salah benar, pokoknya saya harus menang. Iya. Hah? Kata Rasul bayi itu apa? Salah bener nyirik lah ya. Nah itu. Itu kalah menang nyirik ya. Pokoknya cari badinya, cari untungnya. Nah itu biasanya orang-orang yang keras itu seperti itu. Kemudian tidak ada usaha dia untuk menarik perhatian orang, maksudnya untuk melunakkan hati orang. Biasanya dalam perselisihan itu kan misalnya ini mintanya nilai 80, yang ini minta 20. Supaya ketemu apa? Yang satu diturunkan, yang satu dinaikkan. Ya, misalnya ketemu di angka 40. Akhirnya sepakat. Itu namanya sikap yang tidak keras. Tapi kalau yang keras enggak mau, pokoknya saya maunya 80. Enggak mau, enggak bisa ditawar. Nah, ini. Ini adalah satu akhlak yang buruk. Jadi tandanya seperti itu. Dan model seperti ini mud'atun lil furqati wal adawah, menimbulkan perpecahan dan permusuhan antara teman. Ketika kita berhubungan dengan manusia yang lain, maka wajar ada perbedaan pendapat. Tapi apabila pendapat-pendapat itu sama-sama tidak punya dasar, sekedar logika, kemudian ternyata satu sama lain tidak ada yang mengalah, tidak ada yang mau dikompromikan, maka yang terjadi apa? Perpecahan. Yang terjadi perpecahan. Kalau sudah pecah, masing-masing merasa benar, lambat laun akan terjadi permusuhan. Akan terjadi permusuhan. Wanazhu syaitan. Kemudian di dalamnya setan akan berperang. Dan pada akhirnya orang-orang seperti ini sulit menerima kebenaran. Jadi karena sifat keras saja, efeknya sampai pada tidak mau menerima kebenaran. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terkenal akhlaknya sangat mulia sebelum diangkat menjadi nabi, tetapi ketika berdakwah beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159. Kata Allah, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Dan seandainya engkau bersikap keras dan bersikap kasar dan bersikap keras hati, tentu manusia akan menjauh darimu. Ini dalam hal dakwah. Ya, ternyata orang yang memakai ayat ini lebih banyak orang-orang ekonomi. Kalau kita perhatikan ya, kalau orang ekonomi, bagaimana caranya pun mereka berusaha agar barang dagangannya terjual. Ya. Walaupun dikomplain senyum. Ya, walaupun dikomplain senyum. Mbak ini kok gini. Oh iya maaf Pak. Enggak ada dalam konsep yang perdagangan modern ketika dimarahi kemudian pegawainya itu balik marah. Enggak ada. Justru malah senyum diredam sampai orang yang marah ini, konsumen yang marah ini tidak jadi marah atau tereda marahnya. Dan tidak pergi dari pelanggan. Jadi tetap jadi pelanggan tempat itu. Maka di dalam dakwah ternyata Rasul sudah diajarkan seperti itu. Seandainya engkau bersikap kasar dan hatimu keras, maka orang-orang yang engkau dakwahi akan lari darimu. Padahal Rasul akhlaknya sudah baik. Rasul membawa bukti kebenaran, mukjizat. Tapi begitu caranya kasar, caranya tidak menimbulkan simpatik, dakwah itu boleh dikatakan dijamin oleh Allah tidak sukses. Kalau saja orang yang mendahulukan kepentingan dunia ketika berdagang, ketika berbisnis memakai ayat ini, maka tentunya kita yang berbisnis dengan Allah, berdagang dengan Allah dalam dakwah ini adalah harus lebih sabar lagi menghadapi umat. Sehingga jangan cepat kemudian putus asa. Saya sudah lama dakwahi mereka, mereka itu diajak ngaji, enggak ngaji. Ya, kalau sudah ngaji pun tidur, kalaupun enggak tidur tapi enggak pernah diamalkan. Enggak boleh. Dan setiap muslim hakikatnya adalah dai. Dai sesuai dengan ilmunya. Rasulullah menyatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, dari Rasulullah, walaupun satu ayat. Yang punya apa itu didakwahkan. Tidak perlu jauh-jauh. Kita kepada anak saja demikian. Kalau kita punya anak, kita dakwahi nak, kalau makan itu tangan kanan, kemudian baca bismillah. Apakah sekali kita ajari kemudian tidak pernah salah? Hah? Kadang refleks anak kecil, ya, ditahan, dinasehati lagi, terus gitu, sampai akhirnya sudah biasa makan tangan kanan dengan bismillah. Dan ini penting, pembiasaan sejak kecil, apapun itu. Ada cerita lucu, nyata, ada seorang syekh dari Timur Tengah datang ke pesantren teman kita di Lombok. Kemudian dihidangkan makanan satu lenser, ya, makan bersama. Ketika makan, ternyata subhanallah syekh ini tanpa sadar tangan kirinya ikut makan. Iya. Langsung ditegur oleh teman saya. Dan ini bedanya orang Timur Tengah dengan orang Indonesia. Kalau orang Timur Tengah ditegur itu terima kasih. Kalau orang kita ditegur itu tambah sewot, Pak ya. Ketika ditegur, jazakallahu khair, dibilang gitu, terima kasih. Makan tangan kanan lagi. Makan agak lama, ikut lagi tangan kirinya. Ditegur lagi, bil yamin ya syekh, dengan tangan kanan ya syekh. Jazakallahu khair. Sampai 3 kali ditegur lagi, bil yamin ya syekh, dengan tangan kanan ya syekh. Rupanya meskipun orang Timur Tengah juga punya rasa gregeten ya. Baik, baik, kul, makan. Ditunggu sama siapa? Sama syekhnya ini. Teman ini makan terus sampai habis, ternyata tangan kirinya tidak pernah ikut. Godek-godek syekh. Masya Allah. Bisa makan tangan kanan terus tanpa tangan kirinya ikut. Ini menunjukkan fadilah orang tuanya. Ngajari makan, terbiasa sejak kecil dengan tangan kanan, maka ketika sudah besar tidak perlu diajari dan tidak pernah lupa lagi. Maka ini satu contoh akhlak saja. Akhlak yang lain banyak, kejujuran dan sebagainya, maka ini perlu kita tanamkan. Insyaallah ini apa yang bisa kita sampaikan, akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang tanda-tanda akhlak yang buruk. Dan semoga semakin kita tahu akan semakin menjadikan kita waspada dan terhindar darinya, bahkan sebaliknya perangai yang baik menghiasi diri kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.